kita bergembira, bermain, bernyanyi bersama, menikmati indahnya dunia. Karena sahabat untuk selamanya, bersama untuk selamanya, kau dan aku sahabat untuk selamanya, setia. Kita ke hulu, renang-renang, kita ke tepian. Kita berbeda untuk saling mengisi segala kekurangan kita. Hari-hari dia tak balik. Risau atuk.